Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan pada subuh yang sebelumnya beberapa perkara yang bisa menyebabkan kerasnya hati, dan kemudian yang berikutnya adalah di antara sebab-sebab yang bisa menjadikan hati kita keras berteman dan berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, yang tidak saleh. Oleh karena itu para ulama kita menyatakan, la tas'al an ahadin, jangan engkau tanya tentang seseorang, was'al an qarinihi, tapi tanyalah tentang siapa teman dekatnya. Karena memang barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu di atas agama temannya, dinilai dari siapa yang ia jadikan teman dekat. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa yang ia jadikan sebagai teman dekat. Juga sebagaimana disebutkan al-arwah, junudun mujannadah, jiwa-jiwa manusia itu bagaikan bala tentara yang dikomando. Ma ta'arafa minha talaf, kalau dia saling mengenal, setipe, sejenis, dia akan berkumpul, bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan jika dia saling menyelisihi atau dia saling mengingkari, maka dia akan berselisih dan berpisah. Oleh karena itu sering para ulama kita menyatakan, at-tuyur ala ashkaliha taqa, burung-burung itu akan hinggap dengan burung yang sejenis. Tidak mungkin burung walet akan kumpul jadi satu berteman dekat dengan burung hantu. Sudah sekian puluh tahun burung walet itu punya tempat. Datang burung hantu, si walet akan pergi jauh meninggalkan dia karena tidak sejenis. Tidak sejenis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang barakallahu fikum, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan, dan hadisnya sudah kita sebutkan, agar masing-masing kita selektif dalam mencari teman. Karena teman itu jelas memberikan dampak kepada temannya. Dampak yang baik jika temannya orang baik, dampak yang jelek jika temannya orang yang jelek. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan. Banyak sekali Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadisnya memberikan sebuah permisalan sesuatu yang sifatnya maknawi dengan sesuatu yang bersifat hissi, yang bisa dilihat dengan panca indera. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Hanya saja permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ini bukan dalam rangka merendahkan pekerjaan sebagai pandai besi. Akan tetapi yang ingin dititik beratkan adalah efek yang bisa muncul darinya. Fahamilul misk, maka penjual minyak wangi jika berteman dengannya, kemungkinan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ada tiga. Imma an yuhdhiyaka, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu karena teman. Wa imma an tabta'a minhu, atau mungkin kemungkinan yang kedua, engkau bisa membeli darinya. Tentunya biasanya secara umum antara teman dengan orang lain beda. Teman dapat diskon. Biasa ke orang lain 35.000, ya sama teman 25, harga ta'awun. Tapi jangan dibalik. Ke orang lain biasanya 25, ke teman 35, ta'awun juga. Untuk mendongkrak ekonomi. Atau kemungkinan yang ketiga, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, engkau mendapatkan aroma yang semerbak mewangi. Datang ke rumahnya, masya Allah, begitu buka gerbang, aroma 1000 bunga. Begitu pintu dibuka, luar biasa, aroma 2000 bunga. Begitu duduk di kursi, luar biasa, keluar kebuli, hasil dari jual minyak wangi. Ini karena berteman dengan penjual minyak wangi. Wa nafikhul kir, tapi pandai besi, imma yuhriqu thiyabaka, datang berkunjung ke tempatnya sedang berada di tempat pekerjaan, yang otomatis itu mengeluarkan percikan-percikan api, mungkin bisa menyebabkan terbakar pakaianmu. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah, atau kalau tidak, engkau mendapatkan aroma yang tidak sedap. Tidak sedap. Ya mungkin kalau mau sebagai kiasan dari pekerjaan pandai besi, ya tukang las lah misalnya. Las karbit, las listrik. Sangat beda jauh antara beda misik dengan karbit. Yang satu di sebelah sana dihirup dalam-dalam, didik mati, apa itu? Ini misk abyad, misik putih. Yang sana lagi satu dihirup, begitu dinikmati dalam, luar biasa. Ditanya apa itu? Karbit. Jarang. Kalau secara zahir, secara hissi, pandangan mata, kita tidak suka dengan aroma yang tidak sedap tadi, yang dimunculkan oleh efek pekerjaan pandai besi, dan kita senang dengan aroma semerbak mewangi, seperti itu pulalah efek dan akibat pertemanan. Makanya sering para ulama kita menyatakan, tentang orang-orang yang memiliki penyimpangan, kebidaahan-kebidaahan, mereka menyatakan, man takhfa alaina bida'atuhu, siapa yang tersembunyi bagi kami kebidaahannya, dia berupaya membungkus dengan begitu rapi, tersusun dengan begitu rapinya, polesannya luar biasa, nampak dalam pandangan zahir ini sunnah, ini ahlus sunnah, ini pengikut jalannya para sahabat. Tapi mereka menyatakan, para ulama unas salaf, man takhfa alaina bida'atuhu, la takhfa alaina ulfatuhu. Kalau tersembunyi bagi kami bid'ahnya, namun takkan pernah tersembunyi siapa yang menjadi temannya dalam perkawanannya. Oh ternyata linknya ke sini. Oh ternyata kumpulnya sama si ini. Oh ternyata ngisinya bareng ini. Ketahuan. Ketahuan. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi bahwa al-arwah junudun mujannadah. Jiwa-jiwa manusia itu bagaikan pasukan yang dikomando. Mata arafa minha talaf, kalau dia saling mengenal, ya dia saling taklif, lunak, berkumpul, bersatu. Wa mata nakara minha talaf, tapi kalau dia saling mengingkari, dia akan berselisih dan berpisah. Tidak akan mungkin bisa didekatkan, dikumpulkan dalam satu majlis antara seorang sunni dengan syi'i. Tidak mungkin. Karena fahamnya memang sudah bertolak belakang. Akidahnya itu berbeda. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertemanan dia otomatis akan berbicara, menyampaikan syubhat-syubhat, sementara kalbu kita ini lemah. Al-qulubu dha'ifah wasyubhatu ghattafah. Hati itu lemah, sementara syubhat itu bagaikan petir yang menyambar-nyambar. Tidak baik untuk kemudian memakai istilah ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Dari mana kita bisa membedakan dan menyaringnya? Di telinga kita ini ada saringan, kalau yang tidak baik mental dia. Oh ketahuan, kenapa? Tidak bisa masuk, ada saringannya. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an. Alim sahabah, ulama'us sahabah. Kalau disampaikan kepada beliau si fulan dari kalangan orang-orang yang menyimpang menyatakan begini, langsung kedua telinganya ditutup. Khawatir syubhat itu masuk lewat telinganya terus ke dalam hatinya, tidak mau keluar. Membahayakan. Ikhwani fiddin, saudaraku yang saya hormati dan saya cintai. Maka bagi orang-orang yang ingin menginginkan qalbun salim, menginginkan kelembutan hati, maka hendaknya dia selektif dalam pertemanannya. Hati itu bisa mengeras. Bahkan dia akan bisa mengeras bagaikan batu. Bahkan bisa lebih keras lagi daripada batu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan dalam suratul Baqarah, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ. Kemudian hati-hati mereka mengeras setelah itu, sehingga hatinya bagaikan batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal di antara batu itu ada yang memancar darinya air, mengalir. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Bahkan di antara batu itu pula ada yang terbelah, keluar darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah gambarkan tentang batu atau gunung. Gunung yang besar bisa terbuat dari batu-batu yang keras. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung yang besar, engkau akan melihat dia tunduk dan terbelah, hancur lebur, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping hati itu bisa mengeras bagaikan batu dan bahkan lebih keras lagi, tapi ia pun bisa melunak. Maka apa kira-kira di antara sebab yang bisa melunakkan hati-hati kita, menjadikan ia bersih, menjadikan ia qalbun salim? Di antaranya adalah banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Yang Allah Azza wa Jalla gambarkan di dalam Al-Quran. Fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran bagi orang-orang yang takut dengan ancaman. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk diberikan peringatan dengan Al-Quran? Karena memang Al-Quran memberikan pengaruh. Dari berbagai macam ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ancaman-ancaman Allah bagi kaum yang zalim, terkandung di dalamnya janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang taat kepadanya berupa kenikmatan-kenikmatan surga. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikan peringatan, karena sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat yang lain dalam surah Qaf, Allah katakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan. Pada Al-Quran itu terdapat peringatan bagi orang yang punya hati dan dia menyiapkan pendengarannya. Wahuwa syahid, dalam keadaan dia menyaksikan. Ini sebenarnya rahasia besar yang ada pada ayat yang saya sebutkan tadi. Ini perangkat-perangkat yang sangat efektif dalam belajar ilmu, bermajlis-majlis pengajian, yang akan mampu mengambil manfaat darinya, mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Liman kana lahu qalbun, hati kita ini siap untuk menerima, ikhlas dalam belajar, menuntut ilmu. Au alqasam'a, dia menyiapkan pendengarannya. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia perhatian. Kalau matanya mengarah ke ustadznya, tapi ternyata wajah ustadznya tembus langsung ke tembok. Apa maksudnya? Pandangannya ke sana, pikirannya melayang, gak karu-karuan ke berbagai penjuru dunia. Oh, ternyata pandangan kosong. Pandangannya ke sini, pendengarannya yang lain didengar. Terganggu misalnya, di sekeliling ini kedengaran suara musik-musik yang besar, pas kesenangannya lagi lagu-lagu Malaysia. Kepalanya goyang-goyang begini, dipikirnya, oh faham pendengaran ustadznya, ternyata lagi dengarkan lagu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Quran akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Al-Quran bagi jiwa-jiwa manusia ini, itu bagaikan hujan yang menyirami tanah yang gersang. Bisa kita bayangkan suatu tanah yang gersang, tandus kering ketika turun hujan, menjadi subur, tumbuh tanaman darinya. Ada manfaat yang dihasilkan olehnya, seperti itu pula lah Al-Quran bagi jiwa-jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab yang akan menjadikan kalbu-kalbu kita menjadi lunak, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan tenang, tenteram hati mereka dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Hati itu akan menjadi tenang. Subhanallah. Sudah Allah kabarkan sebelumnya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu akan tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah, masih Allah kuatkan, masih Allah tambahkan. Ketahuilah, fahami dengan baik, bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati itu akan menjadi tenang. Dan subhanallah, antara seorang hamba yang lisannya senantiasa terbasahi dengan zikir kepada Allah, dengan hamba yang kering dan kosong dari zikir kepada Allahu Azza wa Jalla, itu bagaikan mayat dan orang hidup. Mayat yang sudah tidak ada kehidupan dalam jasadnya, sudah tidak ada kehidupan dalam kalbunya. مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Permisalan seorang yang selalu berzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya, itu seperti orang hidup dan orang mati. Kelihatan dia di pasar-pasar, kelihatan dia berjalan di jalan-jalan, selalu berjumpa pagi sore bersama kita, ternyata yang tadi itu sebenarnya bangkai berjalan. Karena dia hamba yang tidak pernah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kehidupan dalam kalbunya. Itulah permisalan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, atau yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula barakallahu fikum, rumah yang di dalamnya selalu berzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak berzikir di dalamnya, itu bagaikan rumah yang penuh dengan kehidupan, cahaya, ketenangan, dengan rumah yang ternyata itu adalah kuburan. Masalul baitil ladzi yuzkarullahu fi wal baitul ladzi aw wal baitil ladzi la yuzkarullahu fi masalul hayy wal mayyit. Maka lunakkan kalbu-kalbu kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentu ma'asyurul muslimina rahimakumullah, tidak tersamarkan bagi kita berbagai macam fadilah-fadilah zikir dalam porsi yang sangat sedikit. Sangat sedikit. Ternyata manfaat dan fadilahnya luar biasa. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, apa yang menghalangi kalian setelah kalian salat wajib untuk duduk sebentar saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara lain yang akan bisa menjadikan kalbu kita menjadi lunak adalah mengingat-ingat kematian dan akhirat. Banyak mengingat kematian. Di antara hal yang bisa menjadikan kita mengingat akhirat adalah ziaratul kubur. Menziarahi kuburan. Ziarah kubur. Tentu dengan ziarah yang syar'i. Ziarah yang tertuntun. Dengan tuntunan dan bimbingan syariat. Bukan ziarah-ziarah bid'ah. Apalagi ziarah-ziarah syirik. Sampai bernazar ke kuburan, menyembelih ke kuburan, mencari barokah di kuburan, mengusap-usap dan mencium kuburan. Mereka bagaikan pohon yang tidak bergerak, biarpun burung bertengger, dia tidak sadar kalau ini orang, begitu khusyuknya. Tapi di masjid luar biasa, tidak sabar, sholatnya saja bagi ayam yang mematu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk melakukan ziaratul kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahi kuburan tersebut karena dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Allah Maha tahu hati-hati hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kondisi para sahabatnya. Nabi tahu tentang begitu besarnya fitnah ta'zimus salihin, pengagungan kepada orang-orang saleh, pengagungan dan pengkultusan kepada para wali. Kesyirikan yang terjadi pertama kali di muka bumi sepanjang sejarah perjalanan kehidupan umat manusia itu terjadi di zamannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sebagai rasul pertama, yang ternyata sebab yang menjadikan terjadinya kesyirikan adalah ta'zimus salihin, mengagungkan orang-orang saleh, yang Allah sebutkan dalam surah Nuh, waddan wasuwa'an wa yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ini kata sahabat Abdullah bin Abbas, 5 nama orang saleh yang mereka agung-agungkan. Ini pula yang terjadi barakallahu fikum di zaman Nabi ketika Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul berdakwah kepada kaum Arab. Secara khusus dan berikutnya secara umum kepada seluruh umat manusia. Mereka juga memiliki ketergantungan kepada orang saleh. dari Latta, Uzza, Manah, Hubal. Latta, sebagaimana kata sahabat Abdullah ibn Abbas, ini ada dua bacaan. Latta, tidak bertasjid, dan itulah yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang kedua dibaca tasjid, Latta. Aslinya, asalnya adalah rajulun yaluttus sawiqa lil hujjat. Seorang laki-laki yang biasa mengadu adonan tepung bercampur daging dan minyak samin dibagikan kepada semua jamaah haji dalam setiap tahunnya dengan gratis. Seorang yang dermawan luar biasa. Seorang yang saleh. Maka tatkala dia meninggal sehingga kuburannya pun diagungkan. Dan dari situlah dia dinamakan Latta. Dan Latta itu mustaq, pecahan kata dari al-ilah, dari Tuhan. Ilah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Uzza adalah mustaq, pecahan kata dari al-aziz. Dan Manah itu pecahan kata dari Al-Mannan, yang semuanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kenapa di awal-awal Islam dilarang berziarah kubur. Jangan sampai ternyata akidah belum tertanam, tauhidnya belum bersih, ketika mereka barakallahu fikum diberikan kebebasan melakukan ziaratul kubur, akhirnya ternyata menjerembatkan mereka kembali ke dalam ta'zimus salihin, mengagung-agungkan orang-orang saleh. Tapi ternyata ketika akidah tauhid sudah mapan, pondasinya sudah kokoh, maka Nabi katakan fazuruha, maka sekarang ziarahi, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Karena kalau belum terbimbing bisa terjatuh. Contoh, ketika baru saja terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, dan manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Sampai kata sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, kharajna ila Hunain, kami keluar menuju perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, waktu itu kami baru saja masuk Islam. Belum lama meninggalkan perbuatan kufur kepada Allah. Fa mararna bi sidratin, lalu kami melewati walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum, dan kaum musyrikin itu punya pohon bidara yang mereka sering tinggal beberapa waktu di sana menggantungkan senjata-senjata mereka untuk ngalap berkah. Famararna bi sidratin, lalu kami melewati pohon bidara tersebut. Fakulna ya Rasulullah ij'al lana za, atau sebelum itu yuqalu laha zatu anwat, nama pohon bidara ini disebut zatu anwat, anwat ay ta'alik. Kenapa dinamakan zatu ta'alik, memiliki gantungan-gantungan, karena mereka menggantungkan senjata mereka padanya untuk mencari berkah biar selamat dalam pertempuran mendapatkan kemenangan. Famararna bi sidratin, kami melewati pohon bidara tersebut. Fakulna ya Rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat, buatkan bagi kami tempat menggantungkan senjata kami untuk mencari berkah sebagaimana mereka memiliki tempat menggantungkan senjata mereka. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Allahu akbar, bertakbir 3 kali yang menunjukkan pengingkaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah sunnah-sunnah peninggalan-peninggalan orang-orang dahulu. Kalian sudah mengucapkan sebuah kalimat seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Ketika Allah selamatkan mereka melewati lautan yang sudah terbelah menjadi jalan tatkala dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, melewati daratan berikutnya tatkala Fir'aun berada di tengahnya, kemudian Allah tutup kembali lautan tersebut, mereka tenggelam. Subhanallah, setelah Allah selamatkan mereka, baru saja mereka melihat kaum musyrikin memiliki sesembahan dari selain Allah, maka mereka pun minta, ij'al lana ilahan, wahai Musa, coba buatkan bagi kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ini efek atau pengaruh ketika akidah tauhid belum tertanam, belum kokoh, belum begitu faham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan ziarah kubur di awal-awal mula Islam, tapi sekarang ziarahilah. Itu akan melunakkan hati-hati kita karena akan selalu teringat kepada akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzatil maut." Perbanyaklah mengingat penghancur dan pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Kemudian yang berikutnya saya jadikan sebagai poin yang terakhir pada subuh ini, dan sebetulnya ini bukan yang terakhir, adalah banyak mengambil pelajaran dari orang-orang yang Allah berikan ujian berupa sakit, kemiskinan, yang seandainya kita pergi ke rumah sakit melihat orang merintih dan berteriak-teriak, niscaya kita akan benar-benar merasakan betapa besarnya nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Yang Nabi sudah menjelaskan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang manusia banyak lalai dan melupakannya, kesehatan dan waktu luang. Apa sebabnya atau apa asar dan pengaruh yang bisa kita dapatkan dengan selalu melihat ke bawah, jangan selalu lihat ke atas? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihat orang-orang yang di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fauqakum, jangan selalu melihat orang yang di atas kalian. Lihat dalam hal fisik, alhamdulillah kita masih lumayanlah daripada si fulan. Masih utuh, masih lengkap. Ada yang Allah berikan dia tangannya cuma satu. Ada yang sudah diamputasi, alhamdulillah. Dalam hal rizki, kita belum sampai mengais-ngais tempat sampah untuk sesuap nasi. Ada orang-orang yang mereka berjuang mengumpulkan plastik-plastik untuk dijual cari makan. Alhamdulillah belum sampai setingkat itu. Dalam hal kesehatan seperti tadi sudah kita gambarkan, kesehatan itu tidak ternilai dan rasa sakit itu mahal harganya. Sakit itu mahal, kesehatan tidak ternilai. Dan akan semakin besar nilai kesehatan bagi kita ketika Allah berikan kita ujian sakit. Maka, lihatlah selalu ke bawah, jangan selalu melihat ke atas. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu lebih pantas bagi kalian agar kalian tidak meremehkan kadar kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kadang kita merasa orang yang paling miskin. Kadang kita merasa orang yang paling tidak pernah mendapatkan karunia Allah. Padahal luar biasa, kalau sampai dia bernafas pakai oksigen, ya, nafas pakai oksigen tidak gratis seperti ini. Harus dibayar 400 ribu dalam satu hari oksigennya. Satu bulan 12 juta. Satu tahun beli mobil Avanza. Gak syukur kita kepada Allah. Maka dengan melihat ke bawah itu akan melahirkan syukur. Hati kita akan tenang. Selalu menjadi hamba yang qanaah. Sabar dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sabar. Karena kata sahabat Umar bin Khattab, wajadna khaira aishina bisabar. Kami mendapatkan baiknya kehidupan kami dengan sabar. Sabar. Ikhwani fiddin, saudaraku yang saya hormati dan saya cintai. Ini yang bisa saya sampaikan dalam subuh kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diberikan qalbun salim. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita bersama orang-orang yang Allah berikan qalbun salim, mendapatkan kenikmatan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.